silam yang merindukan. Ku terbayang senyum riang kasihku sayang, tapi kini tinggallah kenangan yang abadi. Dia pergi meninggalkan silam yang ber-